law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in, seandainya sekumpulan manusia telah berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, lam yanfa'uka, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepada dirimu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah tuliskan bagi dirimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan seandainya sekumpulan orang tersebut telah berkumpul untuk memudaratkan dirimu, untuk membahayakan dirimu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk membuat dirimu mudarat. Mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu. Illa bisyai'in qad katabahullahu alaikum alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Rufi'atil aklam wajafatis suhub, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam penjelasannya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, hadzal hadithu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini berasal dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah putra, anak laki-laki dari paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abbas. Jadi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendoakan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa yaqulu, Nabi mendoakan dalam bentuk lafaz, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan ia di dalam perkara agama. Yang dimaksud ia adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa 'allimhu, dan ajarilah dia, ajari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma at-ta'wil, yakni at-tafsir. Yang dimaksud dengan at-ta'wil yakni at-tafsir. Fakana ayatan min ayatillahi fil ilmi, maka kemudian Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ilmu, wa fil fikhi, dan di dalam perkara fikih, pemahaman agama, wa fi tafsiril Qur'an, demikian juga dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Hatta luqiba biturjuma bitur jumanil Quran, sampai kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan laqab ataupun gelar penafsir Al-Quran, penerjemah ayat-ayat Al-Quran. Wa kana tiflan saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih dalam keadaan sebagai anak kecil, masih kecil usianya. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yablugh al-hulum. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma belum baligh, belum mimpi basah. Wa ma'a hadha a'tahu Allahu hadzal 'ilma al-ghazir. Seiring dengan itu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikaruniai, dianugerahi, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang sedemikian banyak. Wahadhal fahmal azima bibarakati da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman yang agung ini dengan sebab keberkahan, ya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bisa memiliki pemahaman perkara agama yang sedemikian banyak. Salah satu sebab karena doa, keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, kita dapati faidah bahwasannya kita sebagai orang tua hendaklah senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita. Hendaklah kita sebagai orang tua pada waktu-waktu yang mustajabat, waktu-waktu diijabahi doa, hendaklah mendoakan untuk anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan tidak hanya itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan tidak itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mendoakan anak-anak dari kalangan kaum Ansar di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian yang sedemikian besar kepada anak-anak. Maka seperti itu pula hendaknya kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, memberikan perhatian kepada anak-anak salafiyin semampu yang bisa kita lakukan. Mendoakan adalah salah satu bentuk wujud perhatian kita kepada anak-anak, terkhusus anak kita sendiri, dan tentunya adalah anak-anak kaum muslimin yang lain. Didoakan mereka sebagai bentuk kepedulian kita kepada anak-anak kaum muslimin, terkhusus anak-anak salafiyin. Inilah keteladanan yang perlu kita tiru, mendoakan kepada anak-anak doa kebaikan, bukan doa yang kemudian menimbulkan keburukan atau doa keburukan. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita, mendoakan kejelekan kepada diri kita, mendoakan kejelekan kepada harta kita. Dengan ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang buruk, karena dikhawatirkan pada saat yang bersamaan, saat itu dikabulkan doa, saat itu dikabulkan apa yang diucapkan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memperhatikan anak-anak adalah merupakan bentuk perhatian yang telah diperbuat, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah peristiwa, saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, saat itu ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat. Kemudian sahabat Al-Aqra menyatakan, saya memiliki 10 orang anak, tetapi tidak satu pun dari ke-10 anak tersebut pernah saya cium. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang kepada Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu dan menyatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti betapa besar perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai orang yang ittiba', mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berusaha untuk mengikuti jejak keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sudah sepatutnya untuk juga memberikan perhatian kepada anak-anak. Tidak semata anak kita, anak secara nasab, tetapi anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin yang lainnya. Karena mereka adalah sosok manusia yang kita harapkan pada esok lusa sebagai generasi penerus perjuangan dakwah kita. Karena kita berharap bahwasannya anak-anak kita yang kita didik sekarang ini, kita harapkan menjadi kader-kader yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala pada masanya nanti. Karenanya kepedulian kita, perhatian kita, bantuan kita, dan segenap upaya kita untuk bisa menjadikan anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin, menjadi anak-anak yang unggul. Unggul secara keilmuan, unggul secara fisik. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi pejuang-pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sekilas tentang apa yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok seorang yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mendapatkan atau ia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan beberapa kalimat, beberapa nasihat. Dimulai dengan kalimat qala sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu. Ya gulamu ay as-saghir, yaitu anak kecil. Gulam adalah sebutan untuk anak kecil. Ya gulamu, penyebutan ya gulam dinyatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi dalilun 'alal 'inayati bis-shighar. Penyebutan ya gulam menunjukkan bahwasannya di dalam hadis tersebut dalilun, terdapat dalil alal inayati bisigar, dalil untuk memberi perhatian kepada anak, dalil untuk memberikan perhatian kepada anak-anak. Karenanya pendidikan kita, ada ma'had, ada pondok, di situ ada anak-anak kita. Tetap sebagai orang tua terus memberikan perhatian, terus mengawal mereka, terus memberikan support, dukungan kepada mereka. Jangan kemudian setelah anak kita masuk di pondok, dididik oleh para ustadz kemudian atau musyrif, kemudian kita lepas tangan, tidak ikut berta'awun, tidak ikut membantu. Tidak demikian. Maka kewajiban kita adalah untuk memberikan segenap apa yang kita mampu demi melahirkan anak-anak kita pada masa yang akan datang, melahirkan anak-anak yang siap di dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, siap di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak kita yang kita siapkan untuk menghadapi generasi atau masa yang akan datang. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan taujih, bimbingan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalimat itu di dalam hadis disebutkan qala inni u'allimuka kalimat. Inni, sesungguhnya saya, u'allimuka, akan mengajari engkau, akan memberikan ilmu kepada engkau, kalimat, beberapa kalimat, memberikan pengajaran kepada engkau, beberapa kalimat. Kalimat merupakan bentuk jamak dari kalimatun. Kalimat maknanya yakni yasiratan. Yasiratan. Beberapa kalimat yang mudah. Beberapa kalimat yang ringan. Namun memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Qala lakinnaha kalimatun jawami', akan tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah kalimat yang sifatnya jawami'. Kalimat yang sifatnya jawami', artinya kalimat itu ringkas, pendek, sederhana, tetapi memiliki kandungan makna yang sedemikian luas dan dalam. Itu kalimat jawami'. Qala li anna kalimati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laysat ka kalimati ghairi. Karena ungkapan-ungkapan, kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sebagaimana ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang diucapkan oleh selain beliau, selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa hadza fihi annal ilma. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran. Annal ilma, sesungguhnya ilmu itu, yukhadhu syai'an fa syai'an. Ilmu itu diambil, diperoleh, didapat, syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Ilmu itu diperoleh sedikit demi sedikit. Yukhadhu kalimatin yasiratan awwala syai'. Diambil dari beberapa kalimat yang mudah sebagai bentuk pengambilan yang pertama. Yaitu yang kali pertama, yaitu mengambil nasihat, mengambil wejangan, taujih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kalimat yang mudah, yang ringan. Thumma yanmu wa yazdad, kemudian berkembang, tumbuh dan kembang, bertambah. Walaysa yukhadul ilmu daf'atan wahidatan, dan ilmu itu tidaklah didapat dengan satu kali pengambilan. Tidak demikian. Tetapi ilmu itu diperoleh dengan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Dan ini diajarkan oleh para ulama kita. Menuntut ilmu tidak kemudian ingin cepat jadi orang yang kemudian dianggap sebagai seorang alim. Tidak. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, salah satu imam dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, mempelajari adab itu 30 tahun lamanya. Lama. Sehingga masya Allah, kita yang baru belajar sedikit ini kadang-kadang kalau membaca riwayat para a'immah, para ulama, minder rasanya. Inginnya kita ini duduk bersila, mendengarkan, belajar inginnya. Karena kita lihat bagaimana para ulama belajar. Ada muridnya Imam Ahmad 11 tahun tidak menulis hadis, hanya melihat perilaku adab Imam Ahmad saja. Dan sedemikian rupa kita bisa dapati pula salafuna soleh, para pendahulu kita yang soleh, bagaimana mereka mendapatkan ilmu. Maka kita mendapatkan pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Berapapun usia yang ada pada kita. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menghafal sekian ribu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjuangannya bagaimana? Sampai dikisahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkapar pingsan disebabkan tidak makan, belum bisa makan. Kenapa belum bisa makan? Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebagai ahlu sufah. Ahlu sufah adalah orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang tugasnya hanya belajar dan belajar. Makan sehari-harinya menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pertanda bahwasannya kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapurnya tidak aktif. Artinya di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan. Sebab tidak mungkin perut Nabi kenyang, perut keluarga Nabi kenyang, sementara yang menjadi tanggung jawabnya terkapar pingsan karena menahan lapar. Maka Al-Imam At-Tirmidzi menempatkan hadis itu untuk meneropong sisi kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki makanan pada hari itu. Yang tidak memiliki makanan. Cermin daripada tidak memiliki makanan bisa dilihat dari apa yang terjadi pada Abu Hurairah sebagai orang yang di bawah tanggung jawab Nabi. Sampai sedemikian perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Perjuangan untuk mendapatkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja itu sangat bermanfaat dan merupakan satu fondasi, satu dasar bila seseorang ingin mempelajari agama Allah, yaitu mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari kisah ini kita dapati pelajaran yang sangat penting sekali, bahwasannya menimba ilmu itu sedikit demi sedikit. Sehingga sikap tawadu itu ada pada diri kita. Sikap tawadu, rendah hati itu ada pada diri kita. Saya sudah belajar di Ustadz Fulan, saya sudah belajar di pondok sekian. Lala, bukan begitu. Bukan seperti itu. Justru seseorang yang menunjukkan ia mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, ia semakin merunduk, ia semakin tawadhu. Tidak lantas kemudian ingin membusungkan dadanya, saya di depan, saya yang mengatur. Lah, tidak demikian. Justru ketika mendapatkan amanah itu semakin takut dirinya. Semakin takut. Takut memikul amanah. Menyelenggarakan taklim. Mengurusi umat. Kalau umat itu nanti ada yang sakit. Mengurusi kalau sampai nanti ada teroris, na'udzubillah, menyusup. Tidak sekali dua kali kita didatangi oleh orang-orang yang dikejar menjadi TO karena terduga terorisme. Makanya di dalam lingkungan kita, dimanapun, di beberapa tempat, ya coba perhatikan, di Bojong, di mana lagi, di Solo, di mana lagi, kalau ada orang baru masuk, itu tidak asal masuk. Dilihat konditenya, orang ini siapa. Bukan masalah ini, masalah oh kok ribet amat, orang mau datang, orang mau apa, terserah. Bukan. Karena ini menyangkut dakwah. Kalau ada orang tiba-tiba masuk dan kita tidak tahu siapa dia, tiba-tiba ngontrak, terus hadir bersama kita. Kita tidak tahu siapa dia. Terus kemudian dia dicokok oleh Densus. Masyarakat kan menilai, tuh ada yang ditangkap di Masjid An-Nur. Siapa yang terkena getahnya? Dakwah. Bukan kita ingin ribet-ribetan seakan-akan mengatur orang boleh masuk atau tidak ke tempat ini. Bukan. Bukan. Kita terbuka, siapa saja boleh taklim. Tetapi orang yang datang itu kan punya adab juga. Kalau mau ikut bersama kita kan punya adab. Ya. Kalau dulu ada korling, koordinator lingkungan. Ya datang ke korling. Ah, ini saya dari luar daerah. Saya mau tinggal di Limo. Nanti korling akan mendeteksi siapa ini. Akan tanya ke daerahnya. Akan tanya ke ustadznya yang di sana. Konditenya bagaimana ini? Ikhwah yang baru masuk ini. Mau kita melaksanakan setelah masuk kemudian PR terus. Energi kita habis untuk mengurusi. Yang seharusnya itu bukan menjadi urusan kita, yang seharusnya itu sudah bisa diselesaikan. Kan tentu kita tidak. Kita menerapkan sistem itu dalam upaya untuk melindungi kita, dalam upaya untuk menjaga dakwah, bukan untuk kemudian saklek-saklekan, ribet-ribetan, bukan. Karena kita pernah mengalami. Ada orang yang terduga begini, terduga begini, terduga begini, dikejar aparat. Masuk ke Salafiyin. Kenapa? Karena masuk ke Salafiyin itu aman. Aparat itu tahu kalau kita ini gak mungkin memberontak ke pemerintah. Aparat itu tahu kalau kita ini tidak mungkin ikut-ikutan gerakan radikal, teror. Tidak. Tahu aparat ini. Tanya coba beliau. Tanya Pak Yusuf. Aparat itu tahu. Bahkan di Tasik, ketika nama ustadz kita disebut-sebut oleh yang terduga yang ditangkap, aparat tahu. Oh, itu bukan. Walaupun disebut-sebut namanya. Nah, kita tidak ingin Nama baik ini kemudian tercoreng karena kitanya lalai. Kitanya lalai. Kitanya menganggap semua orang ya udah sama, semua orang baik. Belum tentu. Bukan kita suudzon, tidak. Tetapi untuk ketertiban, untuk proteksi, ini urusan dakwah. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu mendapat perhatian. Jangan kemudian kita meremehkan, menggampangkan. Ya. Ustadz datang ke sini tentunya harus kula nuwun. Kan begitu? Kula nuwunnya ke siapa? Permisinya kepada siapa? Ya kepada ustadznya yang di sini. Siapa ustadznya di sini? Ustadz Mu'adz, hafizahullah ta'ala. Kan di dalam kepengurusan ada Ustadz Muhammad Umar Asewed, iya kan? Ustadz Abdurrahman Mubarak, kemudian ada nama saya, kemudian ada Ustadz Mu'adz. Ya adabnya kan begitu. Ustadz mau ngisi di limo, ya dikoneksikan dengan Ustadz Mu'adz. Bukan masalah, wah, ini kan sudah sendiri, bukan masalah ustaz sendiri, udah sendiri atau tidak sendiri. Ustaz-ustaz yang mau masuk pun kan ingin menerapkan adab. Kita yang harus memahami keadaan itu. Ustaz Ahmad Khodi mau ngisi di limo, telepon ke saya. Ustaz mau ini, ya silakan ustaz, di sana ada Ustaz Mu'adz. Itu adab. Dan itulah yang diajarkan salafuna soleh. Salafuna soleh datang ke Syam, datang ke Mesir. Ana fulan. Meminta izin. Itu diajarkan ya, oleh salafuna soleh, orang-orang soleh yang terdahulu, para sahabat, ya, a'imah dan yang lainnya. Nah, adzan dulu mungkin, silakan. Adzan dulu atau sudah selesai? Kita tutup. Silakan, adzan dulu. Baik. Qala ihfazillaha yahfadka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tercantum kalimat ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga dirimu. Apa yang dimaksud dengan ihfazillaha? Ihfazillaha ya'ni ihfaz dinahu. Yang dimaksud dengan ihfazillah yaitu ihfaz, jagalah dinahu. Jagalah agamanya. Jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha, menjaga agama Allah, bifi'li awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Watarki nawahi, dan dengan meninggalkan larangan-larangannya. Wahfad maharimallah bijtinabiha, dan menjaga agar tidak terjatuh atau melanggar apa yang Allah haramkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, dan ia berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Hadza hifdzullah, itulah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segenap perintah Allah, meninggalkan segenap larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan kepada hamba-hambanya. Dan menjauhi perkara-perkara tersebut. Qala li anna Allah jalla wa ala la yahtaju ila hifdin. Karena sungguhnya Allah jalla wa ala tidaklah membutuhkan kepada penjagaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan penjagaan. Huwalladzi yahfadun nas, justru Allah lah yang menjaga manusia. Allah tidak memerlukan bantuan untuk oleh manusia kemudian Allah dijaga, tidak. Justru manusialah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahfadul khalq wal kaun, dan Allah lah yang menjaga seluruh makhluknya dan seluruh alam semesta ini. Innamal muradu, sesungguhnya yang dimaksud dengan annahu yahfadu dinallah jalla wa ala, sesungguhnya yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, adalah jagalah agama Allah. Qauluhu, kemudian di dalam hadis itu pun disebutkan ihfadillah, jagalah Allah, hadza min qibalil abdi, ini dari sisi hambanya. Yahfadka, ya, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Hadza min qibalillah, yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa jaza'un, dan itu merupakan balasan dari Allah. Jadi ihfadillah, jagalah Allah, artinya jagalah agama Allah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah, jangan dekati sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yahfadka, maka niscaya Allah akan menjaga dirimu. Kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, menjaga segenap apa yang Allah perintahkan, yahfadka, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Maka Allah menjaga dirimu sebagai bentuk al-jaza, sebagai bentuk balasan. Balasan dari seorang hamba yang menjaga perintah-perintah Allah. Balasan bagi seorang hamba yang senantiasa menjaga larangan-larangan Allah untuk tidak dikerjakannya. Balasan bagi hamba Allah yang menjauhi perkara-perkara yang haram. Maka balasan Allah berikan kepada hambanya yang demikian itu dalam bentuk penjagaan. Dalam bentuk penjagaan. Hamba itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Fa'idha hafidta allaha. Fa inna Allah yahfaduka. Apabila engkau menjaga Allah, yaitu menjaga hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, menjaga untuk tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, fa inna Allah yahfaduka, maka niscaya Allah akan menjaga dirimu. Maka manakala kita ingin mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Jangan didekati. Jauhi semua. Maka niscaya, manakala seorang hamba melakukan yang demikian itu, Allah akan menjaga hamba tersebut. Allah akan memberikan perlindungan kepada hamba tersebut. Tsumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihfadillah. Diulang lagi kalimat itu, ihfadillah, diulang dua kali. Apa maksudnya? Hadza ta'kidun, ini adalah bentuk penegasan. Bentuk penegasan. Tajidhu tujahab, maka apabila engkau menjaga agama Allah, tajidhu tujahab, engkau akan mendapati Allah ai yakni amamaka, akan mendapati Allah di depan engkau. Apa maksudnya di depan engkau? Yakni annallaha jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dekat sekali kepada hamba-hambanya. Artinya hamba-hamba Allah yang menjaga agamanya, menjaga segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berada di depan hamba tersebut. Artinya Allah sangat dekat dengan hamba yang bersangkutan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah atau taufik kepada kita. Semoga kita senantiasa dibimbing untuk kemudian di akhir hayat kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kemudian di dalam kehidupan akhirat kita mendapatkan jannah, surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang sedikit ini sehingga memberikan kebaikan bagi kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, dan tentu saja masyarakat pada umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.